Malam gelap, aku bintangmu. Ku terangi dirimu dengan cintaku. Agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta. Yeah.